ganjalah cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah sorga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah sorga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Dan udang menghampiri dirimu, bukan lautan.